Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum masuk pada hadis berikutnya, kita sebutkan beberapa fawaid min hadal hadis. Nah, fawaid min hadal hadis fihi dalil inda usuliyin. Fihi dalil inda al-usuliyin. Dalam hadis ini ada dalil bagi orang-orang usuliyun, annal manhiyat, takut tadi, al-fasad, annal manhiyat, takut tadi, al-fasad. Dalam sini ada dalil bahwasanya larangan-larangan itu nah mengharuskan adanya kerusakan, yaitu rusak, melazimkan. Ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani pada Syarh Fathul Bari dan juga Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim bahwa al-manhiyat taqtadi al-fasad. Jadi kalau nah mereka orang-orang sufi ya menyatakan kami mengikuti mazhab Syafi'i, ternyata lihat bagaimana Imam Nawawi yang juga Syafi'i jelas-jelas menolak adanya bid'ah-bid'ah yang baru dalam agama. Imam Syafi'i sendiri sangat keras ucapannya, man istahsana faqad syara'a wa man syara'a faqad kafar. Man istahsana faqad syara'a, barang siapa yang membuat perkara baru yang ia jadikan itu sebagai perkara yang baik, faqad syara'a. Wa man syara'a faqad kafar, dan barang siapa yang membuat syariat maka sungguh dia dalam kekufuran. Nah, faedah yang berikutnya, at-tahdhir minal bid'ah wa dhalalat. At-tahdhir minal bid'ah wa dhalalat. Wa aidan anal ibadat bil bid'ah wa dhalalat mardudah, mardudatun ghairu maqbulah. Anal ibadat bil bid'ah wa dhalalat, maksudnya ibadah-ibadah dengan perkara-perkara baru dan ibadah dengan kesesatan-kesesatan mardudah, ditolak, ghair maqbulah, tidak akan diterima. Perhatikan apa tadi fawaidnya Umar. Elias, bahwa ibadah dengan bid'ah dan kesesatan mardudah, ghair makbulah. Ini diantara fawaid min hadal hadis. Kemudian yang bagi li muslim liman arafal haq ayatakallama bil haq wala yaskut. Selainnya bagi seorang muslim yang mengetahui kebenaran harus membicarakan yang benar dan jangan diam. Apalagi membicarakan dengan kebatilan. Karena orang-orang yang diam dari kebenaran dia ini syaitan yang bisu. Dan orang yang berbicara dengan kebatilan, maka dia ini adalah syaitan yang berbicara. Nah, sebagaimana ucapan Abu Ali Ad-Dakkok, Abu Ali Ad-Dakkok menyatakan, as-sakit, as-sakitu minal haqqi syaitanun akhras. Kita ulang, as-sakit minal haqq, orang yang diam dari kebenaran, syaitanun akhras, ini adalah syaitan yang bisu. Wal mutakallim bil batil syaitanun natiq. Naam, syaitan natiq. Kalau kalian lihat bagaimana orang sufi ya, betul-betul mempertahankan masalah bid'ah ini. Ya, pokoknya setiap apa yang mereka lakukan itu dibela. Kalau seandainya demikian sudahlah. Kalau begitu kita adakan aja perkara baru. Ini misalnya sholatnya tidak usah, sholat subuh tidak usah 2 rakaat tapi tambah lagi. Nah, 8 rakaat sebelum subuh. 10 rakaat setelah subuh misalnya. Nah, puasa juga puasa terus. Dan puasa kan baik, sholat juga baik. Tapi kenapa kita sebutkan kemarin Syekh Musayyab mengingkari orang yang salat sesuai subuh yang melebihi 2 rakaat bimukhalifat min sunnah karena engkau menyelisi as-sunnah. As-sakit minal haq syaitan akhras. Jadi orang yang diam dari kebenaran, dia ini syaitan yang bisu. Ini berbahaya. Dia ini adalah syaitan. Maka itulah sebagian duat namun sayang tidak berdakwah. Dia punya keilmuan tapi diam aja. Sepokoknya kerja. Nah, begitu. Tidak melihat problem umat. Tidak berusaha mendakwahkan. Maka dia ini adalah syaitan yang bisu. Ada lagi seperti da'i-da'i sufiyah wal syiah. Berbicara kebatilan. Terus cercaannya ke Saudi. Cercaannya ke Yaman. Kita masuk juga jamaah tabligh mencerca ini Saudi dan Yaman. Mungkin mereka tidak tahu bahwa tidak ada di sana keutamaan khusus tentang India, Pakistan, Bangladesh. Coba sebutkan dalil mana keutamaan India, Pakistan, Bangladesh, IPB. Nah. Tapi kalau Saudi ataupun Yaman jelas ada dalil. Di antara hadis Abi Hurairah Muslim, innal iman la ya'riz kama ta'riz al-hayyah ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali sebagaimana kembalinya ular ke lubangnya. Dari mana datangnya Islam? Dari sana, dari Saudi. Nah, dari Mekah Madinah. Ini sumbernya di sana, akan kembali. Demikianlah tentang penjagaan termasuk 2-6. Tempat ini tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Tapi negara lain semua akan dimasuki oleh Dajjal. Termasuk juga IPB. India, Pakistan, Bangladesh akan kemasukan Dajjal. Indonesia juga akan masuk. Diikuti oleh 70 ribu. Nah, Iran juga tidak ada. Nah, sanjungan khusus dari Rasulullah SAW. Tapi kalau Saudi ataupun Syam, nah, itu Suria, demikian pula Yaman, jelas ada al-iman Yaman wal hikmatu yamaniyah atakum al-ard hum nam atakum al-yaman hum khairul ahlil ard. Datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka ini adalah sebaik-baik nam manusia di dunia ini. Harikatul qulub, hatinya lembut. Al-iman Yaman wa hikmatu Yamaniyah. Iman di Yaman, hikmah Yaman. Ini jelas ada sanjungan dari Rasulullah SAW. Dan juga negara Saudi ada sanjungan. Yaman idza fasadat anam Syam, idza fasadat Syam fala khaira fiha. Kalau sudah rusak Syam maka tidak ada kebaikan. Maka akhirnya mereka berusaha merusak. negara Syam. Nanti ujung-ujungnya akan ke Saudi. Ini dilakukan makar oleh orang-orang Syiah. Pemberontakan yang ada di Yaman. Kemudian nanti di Syam, dikepung sana nanti. Bahkan di Saudi sendiri, sudah beberapa tempat yang dikuasai oleh orang Syiah. Nah, tapi nanti lihat para penyeru kebatilan, syaitan natik, da'i-da'i yang terus-terus menjelek-jelekkan negara Saudi. Kalau seandainya negara Saudi itu jelek kondisinya, udah yang datang ke Saudi, yang minum air zam-zam, suruh bayar semuanya. Nah, satu gelas dijual dengan 5 real Saudi. Nah, biar kebingungan, ya enggak? Ini haus, saya harus beli air zam-zam. Coba di sana gratiskan. Nanti kalian dibagikan mushaf, dan cuma bakal dikirimkan jutaan eksemplar seluruh pelosok dunia. Mushaf-mushaf gratis, buku-buku demikian juga. Bahkan juga kita lihat banyak para mahasiswa yang dikirimkan Saudi, di sana malah digaji, belajar malah digaji. Itulah bagusnya negara Saudi. Tapi lihat seperti pimpinan NU, Akil Sirat, terus nilai-nilaikan negara Saudi. Mungkin ini termasuk penyusup dari orang Syiah. Nah, dia juga berkunjung ke Syiah sana. Padahal belajar dulunya di Saudi. Belajarnya di Saudi. Nah, kalau seandainya memang demikian keadaannya, kita lihat tadi. Jadi mungkin datang ke sana, sudah, orang-orang sufi, orang Syiah tidak boleh masuk sama sekali. Yang masuk khusus yang Salafiyun. Nah, begitu. Ternyata tidak. Datang di sana diterima dengan baik. Nah, pemerintah Saudi yang melakukan ibadah haji yang lainnya diterima dengan baik. Air zam-zam bisa mengambil sepuas-puasnya. Tidak dijual. Demikian pula banyaknya da'i-da'i yang dikirimkan negara-negara di seluruh pelosok dunia. Dibiayai oleh pemerintah Saudi sendiri. Para mahasiswa, ribuan mahasiswa dari seluruh pelosok dunia dikirim ke Saudi. Justru malah digaji. Belajar malah digaji. Belum lagi bantuan-bantuan masjid seluruh pelosok dunia juga. Sudah berapa juta masjid yang ada di dunia ini dari pemerintah Saudi. Belum musaf-musafnya, belum buku-buku gratisnya. Banyak sekali. Kalau mereka hanya sekedar tamak masalah dunia, itu tadi. Udah semuanya nanti yang hotel-hotel disewakan harga yang mahal. Nah, kalian lihat sendiri, nanti ada hotel yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Di atasnya ada jam terbesar di dunia. Nah, jam terbesar di dunia. Itu hotel demikian tadi, disewa dengan harga yang mahal. Ya, kalau mau masuk sana, tapi hasilnya untuk siapa? Hasilnya untuk dakwah itu. Pengembangan dakwah seluruh pelosok dunia. Nah, ini bukti bagusnya pemerintah Saudi. Nanti kalau bulan Ramadan, kalian di Madinah, coba mau makan satu keranjang, itu kalian bisa. Ini kalau perutnya kuat, mengumpulkan satu karung, apakan apa aja. Ayam, mungkin sebesar lengan-lengan kalian yang gemuk ini. Demikian pisang-pisang sangat bagus, apel, kurma. Pokoknya sudah, mulai asar sampai ini maghrib, dibagi semua tempat. Gratis semuanya. Ini menunjukkan baiknya pemerintah Saudi. Dan kalau mereka itu orang-orang yang betul-betul yang tidak kasih sayang kepada manusia, udahlah. Kesempatan ini untuk jual dengan harga yang mahal. Bukan begitu? Tentunya demikian. Ini di Madinah, hampir semua tempat itu, maksudnya semua tempat buka gratis semuanya. Apalagi yang di Masjid Nabawi. Jadi dari seluruh keliling masjid, semua isinya orang yang berbuka, undang semua itu. Itu berapa ribu. Nah, berapa ribu yang berikan makanan secara gratis. Ikhwan jazakumullah. Jadi sekali lagi hendaknya kita juga harus berbicara dengan kebenaran, jangan diam. Lihat bagaimana sekarang sufi yang menerbitkan buku-buku, berbicara terus menjelekkan mereka mengatakan Wahabi, Wahabi. Padahal itu adalah kalau dikatakan Wahab, innaka antal Wahab, itu untuk nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Wahabi berarti saya pengikutnya Allah. Saya mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Boleh apa tidak boleh? Harus mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian di sana ada At-tariq an-najah ma'a was-salamah minal bid'ah wad-dhalalat. Ini jalan yang menyelamatkan dari bid'ah dan kesesatan. Sudah perkara yang kalian ketahui bersama, yaitu atamassuk bil kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini jalan seseorang akan selamat dari bid'ah-bid'ah dan juga kesesatan. Apa tadi langkahnya Hamzah? Hamzah Banyuwangi. Hamzah Kolaka. Apa langkah agar kita selamat dari bid'ah dan kesesatan? Apa tadi Anda, Rizki? Atamassuk bil kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah atau salafis salih. Berpegang teguh kepada kitab was sunnah sesuai dengan pemahaman salafu as-salih. Dalilnya banyak, di antaranya firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u. Maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'u subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Fatafarraqu bikum an sabilihi. Kalian tercerai-berai dari jalannya. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Itulah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian senantiasa bertakwa. Dan juga sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lanudillu abada kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua perkara, selama kalian itu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnah, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Yang pertama kitabullah, yang kedua sunnahku, itu sunnah Rasulullah SAW. Kemudian nanti pemahaman-pemahaman salafus saleh dari pemahaman para sahabah misalnya. Karena nanti akan ada orang dalilnya sama, tapi pemahamannya berbeda. Jadi sama-sama dalilnya, tapi ternyata ini pemahamannya sesuai dengan pemahaman kiainya, ini sesuai dengan pemahaman sahabah. Mana yang diambil? Pemahaman salafus saleh itu yang diambil. Jadi kalau orang-orang sufi juga demikian, kita berteguh kepada kitab sunnah ala fahmi salafus saleh. Sekarang coba lihat, harus 3 hari. 40 hari, 4 bulan, mana dalilnya? Enggak ada ketentuan demikian tadi. Kemudian usul yang 6 yang kalian terbitkan itu tidak ada juga. Ya, Al-Qur'an sunnah. Demikian yang dilakukan oleh orang-orang sufiyah yang lain. Sebenarnya mereka puji-pujian yang tidak ada dasarnya. Itu tidak ada sama sekali. Apalagi puji-pujian pakai bahasa Jawa disebutkan kemarin. Tidak mungkin Rasulullah SAW puji-pujian pakai bahasa Jawa. Atau mereka membuat salawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilata wa salim salama. Nah, ini buatan sendiri. Buatan manusia, bukan buatan Rasulullah SAW. Kemudian dijadikan ini sebagai zikir wiridan untuk tiap hari. Kalau ingin meniru Rasulullah SAW para sahabatnya, sudah capek sudah sebenarnya. Jadi misalnya meniru seperti Utsman bin Affan, baca Quran setiap malam khatam. Atau seperti Abdullah bin Abbas, baca Qiyamul Lail, kemudian sampai meneteskan air mata. Atau ingin sedekah seperti Abu Bakar, sedekah dengan seluruh harta bendanya. Atau seperti Ka'ab bin Malik, bersedekah seluruh hartanya kecuali harta yang ada di didapatkan dari perang Khaybar. Itu aja yang dipegang. Atau ingin berjihad, Jabir bin Abdullah, dia berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak 19 kali. Kecuali dalam perang Uhud, perang Badar, karena ayahnya melarang. Coba perang mau orang kafir. Ini sudah banyak ibadah, tidak perlu kita menambah-nambah perkara baru dalam agama Islam. Nah, dan kita lihat kalau mereka memang mengaku pengikutnya Imam Syafi'i. Sekarang Imam Syafi'i mengingkari. Yang mengikuti siapa kalau begitu? Kata yang mengikuti Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i. Imam zaman sekarang. Atau mengikuti Imam Nawawi. Coba, Imam Nawawi sudah membantah tentang bid'ah-bid'ah juga. Ini bukti bahwasanya mereka itu hanya sekedar memuaskan hawa nafsunya. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan-nasi bil haqq wa tabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di dunia, di muka bumi ini. Maka berikan putusan di antara manusia dengan cara yang benar. Wala tabi'il hawa, dan jangan kau mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, yang menjadikan dirimu sesat dari jalan Allah. Ini perintah Allah kepada Nabi Dawud AS untuk berhukum dengan kebenaran dan tidak mengikuti hawa nafsu. Adapun mereka yang membuat perkara baru dalam agama Islam, itu mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, taibillahuna subhanahu wa ta'ala.